Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa sharru umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidaklah akan diterima kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dan yang dimaksud dengan al-ikhlas adalah seseorang membersihkan seluruh amalan-amalan dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik yang akbar maupun syirik yang asgar. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas salah satu jenis kesyirikan yang asgar yang dapat menafikan keikhlasan pada diri seseorang, yaitu seseorang beramal ibadah karena keinginan dunia. Kita sedikit mengulang apa yang telah kita bahas. Seseorang yang dia beramal karena keinginan dunia, memang secara hukum asalnya adalah syirkun asgar. Yaitu jika sebagian kecil atau sebagian dari amal ibadahnya dia tujukan dalam rangka mengharapkan dunia. Akan tetapi kalau mayoritas atau seluruh amalan yang dia lakukan tujuannya karena dunia, dia sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, maka hukumnya berubah menjadi syirkun akbar. Sebagaimana hal ini sama dengan hukum riya, sebagaimana telah kita jelaskan tentang riya. Kemudian terkait dengan keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia, dijelaskan di sini ada dua keadaan. Jadi keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia ada dua keadaan. Yang pertama, suatu amalan yang memang tidak disebutkan oleh syariat balasan di dunia. Jadi syariat memang tidak mentargibnya untuk melakukan amalan akhirat ini dan tidak disebutkan balasannya di dunia. Maka orang yang mengamalkan jenis ibadah seperti ini, seperti sholat, puasa, tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya balasan di dunia. Maka tatkala seorang melakukan ibadah yang seperti ini, sama sekali tidak boleh menginginkan balasan di dunia. Yang kedua, adapun apabila suatu amalan yang ditargib, didorong oleh syariat, disebutkan balasannya di dunia, maka ini ada dua keadaan. Jika seseorang ya seperti silaturahim, kemudian birru walidain, ya ini disebutkan balasannya di dunia, kemudian berjihad ya, disebutkan balasannya di dunia. Maka yang seperti ini ada dua keadaan. Apabila dia hanya menginginkan balasan di dunia saja tanpa menginginkan balasan di akhirat, maka jelas amalnya batil dan dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun apabila dia menginginkan kedua-duanya, dari satu sisi dia mengharapkan balasan di akhirat, namun dia pun mengharapkan balasan di dunia, maka ini tidak mengapa. Karena tidaklah mungkin syariat yang mentargib, mendorong seseorang melakukan suatu amalan kemudian disebutkan balasannya di dunia, menunjukkan bahwasanya hal tersebut apa dibolehkan. Ya, ini penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita akan bawakan dua dalil. Yang pertama adalah surat Hud ayat 15 sampai 16. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami beri dan tidak akan dikurangi. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian di akhirat kecuali neraka. Wahabi toma sona'u, dan hapuslah apa-apa yang mereka lakukan. Wabatilun, dan batil apa-apa yang mereka amalkan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya keadaan manusia terkait dengan ayat yang mulia ini ada empat keadaan. Yang antum bisa baca penjelasannya di dalam kitab Al-Qawlul Mufid, juga dijelaskan. Kemudian dalam kitab I'anatul Mustafid juga dijelaskan. Kemudian di dalam kitab Fathul Majid juga dijelaskan tentang tafsiran ayat yang mulia ini. Keadaan manusia yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Dijelaskan di sini adalah ada empat keadaan. Manusia yang masuk ke dalam ayat ini yang mendapatkan ancaman neraka di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah seseorang yang dia melakukan suatu amalan soleh seperti sholat, sedekah, puasa dan semisalnya, wa huwa mukhlishun lillah, dan dia ikhlas karena Allah. Jadi jenis yang pertama yang masuk dalam ayat ini, seseorang yang dia beramal soleh seperti sholat, sedekah, puasa dan yang lainnya, dia lakukan ikhlas karena Allah. Akan tetapi dia sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat. Dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Seperti agar hartanya terjaga, keluarganya terjaga, agar badannya sehat, agar senantiasa dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia inginkan. Jadi dia beribadah kepada Allah ikhlas. Hanya saja dia tidak menginginkan Allah membalasnya di akhirat. Dia menginginkan Allah membalasnya di dunia berupa agar Allah menjaga hartanya, keluarganya, badannya, diberikan kesehatan selalu, selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, dan ini adalah merupakan tafsiran dari Ibnu Abbas. Adapun yang kedua, dan ini disebutkan oleh Mujahid, adalah seseorang yang dia beramal karena ria, menginginkan pujian manusia. Seseorang beramal karena ria, menginginkan pujian manusia. Maka orang yang ria pun hakikatnya sama, dia beramal karena keinginan dunia. Dan orang yang ria masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Sekali lagi ini tafsiran dari Mujahid. Adapun yang ketiga adalah seseorang yang dia beramal soleh tujuannya agar dia mendapatkan harta ataupun kedudukan. Seseorang yang beramal soleh tujuannya agar dia mendapatkan harta ataupun kedudukan. Seperti orang yang berjihad, berperang semata-mata karena mengharapkan ghanimah. Seseorang yang dia belajar menuntut ilmu syar'i semata-mata karena ingin mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Seseorang dia menghafal Al-Quran semata-mata ingin dia diangkat jadi imam masjid dan digaji. Dan yang semisalnya. Ini termasuk dari jenis orang yang masuk ke dalam firman Allah Hud ayat 15 dan 16. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang beramal ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia melakukan suatu amalan yang mengeluarkan dia dari Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, Sebagian mereka beribadah kepada Allah ikhlas, tapi percuma. Ya, amalan mereka tidak diterima. Begitu juga sebagian besar dari kaum muslimin yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar, ya, maka bisa menghapus seluruh amal-amal ibadah mereka. Ini di antara empat jenis manusia terkait dengan firman Allah yang mulia ini. Kita jelaskan firman Allah yang mulia ini. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Ai maknanya, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dari amal ibadah yang dia lakukan. Jadi penjelasan dalil ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan Qaulul Mufid. Makna dari "man kana yuridul hayatad dunya" ai man kana yaqsudu bi amalil akhirah aradad dunya. Barang siapa yang menginginkan dari amal akhirat harta dunia, balasan di dunia, wazinataha dan perhiasannya. Dan yang dimaksud dengan perhiasan dunia adalah al-mal wal-walad, harta dan anak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunia. Al-mal, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka Allah selanjutnya berfirman, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Di dalam ayat yang mulia ini, Hud, ya, ayat 15 sampai 16, Allah mengatakan orang yang menginginkan balas, orang yang menginginkan dari ibadah yang dia lakukan balasan di dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan beri atas mereka atas apa-apa yang mereka lakukan, wa hum fiha la yukhasun, dan tidak dikurangi sedikit pun. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Hud, ayat 15 sampai 16, barang siapa yang dia menginginkan balasan dunia dari amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah berikan. Dan dalam ayat ini dikatakan tidak akan dikurangi. Hanya saja ayat yang mulia ini Allah khususkan di dalam surat Al-Isra ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata. Barang siapa yang menginginkan al-ajil ay dunia, ad-dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia, ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Maka kami akan segerakan baginya terhadap apa-apa yang dia inginkan, ma nasya, sesuai dengan apa yang kami inginkan, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Ya. Di dalam surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan orang yang menginginkan balasan dunia dari ibadah yang dilakukan, maka Allah beri, tidak dikurangi sedikit pun. Hanya saja ayat ini dikhususkan. Ya. Jadi khususkan, ternyata tidak semua orang. Ya. Mungkin kalau kita berikan contoh, ada A, B, dan C. Si A ini, dia tatkala melakukan amalan ibadah, amalan dunia, dia mengharapkan Allah membalasnya dengan uang sebesar 1 juta misalnya. Dalam satu keadaan mungkin Allah beri si A ini 1 juta, Allah tidak kurangi. Allah memang menghendaki dari orang ini Allah tidak kurangi. Berdasarkan ayat Hud, ayat 15 dan 16. Si B juga niatnya sama, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan uang 1 juta. Si C juga sama. Oh, si B ya, hanya diberikan 500 ribu. Ya, tidak semuanya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Isra ayat 14, Allah memberikannya manasya, sesuai dengan apa-apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang-orang yang kami kehendaki. Adapun C misalnya, dia ya tatkala beramal dunia menginginkan uang 1 juta, Allah tidak berikan. Akan tapi hakikatnya sama nanti. Nasib A, B, C sama. Ya. Amalnya terhapus dan balasannya nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Ya, di dalam surah Al-Isra juga dikatakan, liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan baginya jahannama, neraka, naslaha madhmuman madhura, ya, yang dia memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ya, jadi ayat yang mulia yaitu surah Hud ayat 15 sampai 16 dikhususkan oleh Al-Isra ayat 18. Kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Ini Allah menjelaskan iqab, hukuman bagi orang yang dia beramal karena dunia Terkadang Allah berikan di dunia, tapi di akhirat dia tidak ada bagian sedikit pun kecuali neraka. Dan orang-orang yang dia diberikan surga di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang dia memang menginginkan dari amalan ibadah akhirat. Seseorang yang dia beramal karena akhirat, maka Allah akan berikan di akhirat. Seseorang yang dia beramal karena dunia, maka Allah berikan terkadang di dunia. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Kemudian dalil yang kedua, yaitu wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar ta'isa 'abdud dirham ta'isa 'abdul khamisah ta'isa 'abdul khamilah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita ta'isa wa antakasa wa idza syika falan taqasa tuba li 'abdin akhidhin bi inani farasi fi sabilillah as'atha ra'suhu mukbaratan qadamahu in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqa kana fis saqa in ista'dana lam yu'dan wa in syafa'a lam yushaffa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana inti dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita mensifati dua jenis manusia. Yang pertama adalah abdud dunia, yang pertama adalah orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, dan yang kedua adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar." Celakalah hamba dinar. Dinar adalah uang emas. Ta'isa abdud dirham. Celakalah uang dirham. Ta'isa abdul khamisah. Celakalah al-khamisah yang maknanya kisahun jamilun. Celakalah hamba yang menginginkan baju-baju yang bagus. Ta'isa abdul khamilah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin al-khamilah yang maknanya adalah firasun wathirun. Kasur yang empuk. Ya celakalah hamba kasur yang empuk. Intinya di sini adalah hamba-hamba yang dia menginginkan dunia. Ta'isa abdur rupiah. Ta'isalah celakalah hamba rupiah. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menamakan mereka dengan hamba. Ya, orang yang dia beribadah tujuannya karena dunia dikatakan hamba. Karena uang ataupun yang semisalnya dikatakan hamba. Kenapa? Dijelaskan di sini li'annahum ya'maluna laha. Dikarenakan mereka itu memang beramal memang tujuannya karena apa? Karena dunia. Sehingga mereka dikatakan abdud dunia. Seseorang yang dia beramal karena uang, maka dia abdul uang. Beda dengan orang yang dia beramal karena Allah. Kalau seseorang dia beramal karena Allah, maka dinamakan apa? Abdullah, hamba Allah. Ya, oleh karena itulah di sini Rasulullah menamakan mereka abdud dinar dan yang semisalnya. Kenapa? Karena memang tatkala mereka beramal tujuannya semata-mata karena dunia. Sehingga mereka disifati dengan abdun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan alamat atau ciri-ciri orang yang dia beramal karena dunia. Rasulullah bersabda, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Jadi di antara ciri orang yang beramal karena dunia, jika diberi dia ridho. Jika tidak diberi dia marah. Jadi seseorang yang dia beramal ibadah karena dunia, tatkala dia diberi apa yang dia inginkan terkait dengan dunia, senang dia. Namun tatkala dia tidak diberi, dia marah. Misalnya seseorang yang biasa berkhutbah Jumat, sebenarnya semata-mata dia tujuannya agar mendapatkan amplop. Tatkala dia mendapatkan apa? Senang. Tatkala tidak mendapatkan, dia marah. Oh, besok lagi kalau diundang untuk khutbah Jumat di masjid tersebut, saya enggak mau. Enggak dapat amplop. Misalnya ya, ini diantara ciri hamba dunia. Jika dia diberi, dia senang. Jika dia tidak diberi, dia marah. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa wan takasa. Ta'isa wan takasa. Ta'isa yang maknanya, khaba wa halaka. Celaka dia. Ini doa dari Rasulullah SAW. Mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang dia beramal akhirat karena dunia. Ta'isa wa antakasa. Celaka wa halaka dan binasa. Adapun mana dari intakasa adalah ai intakasat alaihi al-umur bihaitsu la tatayassaru lahu. Terbalik dari apa-apa yang dia inginkan. Sesuatu yang dia amalkan tidak menjadi mudah, menjadi sulit. Seseorang misalnya yang dia beramal dunia menginginkan A, tapi dia malah tidak mendapatkan A. Ya. Dia menginginkan kemudahan, tapi dia tidak dimudahkan. Ya, jadi Rasulullah mendoakan orang yang dia beramal karena dunia, yang pertama didoakan kecelakaan. Yang kedua Rasulullah mendoakan agar orang ini tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau orang ini menginginkan A, maka dia tidak mendapatkan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, wa idza sika falan taqasa. Apabila dia tertusuk sesuatu yang sepele, tertusuk duri, dan dia ingin mencabutnya falan taqasa, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Ya. Ini diantara sifat-sifat orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang menjelaskan sifat-sifat orang yang menginginkan akhirat. Rasulullah bersabda, tuba li abdin akhidin tuba. Sungguh bahagia, sungguh beruntung. Atau tuba di sini memiliki beberapa tafsiran. Ada yang dikatakan tuba ini adalah sajaratun fil jannah. Sebuah pohon di surga. Ya, yang panjangnya 100 tahun perjalanan. Dan ada yang menafsirkan bahwasanya tuba ini adalah pakaian dari ahlul jannah. Dan ada juga yang menafsirkan bahwasanya tuba itu adalah nama dari al-jannah tersebut. Yang intinya bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan terhadap orang-orang yang dia beramal karena akhirat, sama sekali tidak menginginkan dunia, agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuba li abdin, sungguh beruntung ya orang-orang, seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya fisabilillah, dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia beramal karena akhirat, di sini seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sama sekali tidak menginginkan dunia. Yang dia inginkan hanyalah akhirat. Ya, sehingga dia mempersiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan di antara ciri-ciri orang ini yang menunjukkan sama sekali dia tidak memperhatikan urusan dunia. Rasulullah mengatakan as'atha ra'suhu mukbaratan qadamuhu. Rambutnya acak-acakan. Kemudian kakinya berdebu. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini sama sekali dia tidak memikirkan penampilan. Yang dia sibukkan adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam berjihad, di dalam beramal, dan sama sekali tidak memikirkan keadaan badannya. Karena memang orang ini tidak memikirkan dunia, yang dia dipikirkan adalah akhirat. Kemudian Rasulullah bersabda, in kana fil hirasa, kana fil hirasa. Seandainya orang ini dia ditempatkan fil hirasa sebagai orang yang menjaga pasukan, sebagai satpamnya, pasukan intinya tidur dia disuruh jaga, menunjukkan apa? Orang ini tidak dikenal oleh manusia, diremehkan secara zahirnya. Kana fil hirasa, maka dia tetap manut. Ya saya fil hirasa. Wa in kana fi saqa, dan seandainya dia fi saqa dijadikan sebagai pasukan yang belakang, enggak di depan, karena biasanya yang jadi pasukan depan adalah pasukan inti. Seandainya dia ditempatkan, udah saya kamu di belakang saja. Kana fi saqa, maka siap dia di belakang. Dijelaskan bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini, in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fi saqa, memiliki dua makna. Makna yang pertama bahwasanya dia tidak memperhatikan di mana dia ditetapkan. Mau posisinya yang enak, mau posisinya yang tidak, dia manut terhadap pemimpinnya. Tidak menghiraukan di mana posisi dia. Ini menunjukkan akan keikhlasannya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang menunaikan haknya. Menunaikan hak-haknya, menunaikan kewajibannya. Seandainya dia ditempatkan di sini, maka dia manut. seandainya dia tempatkan di sini, maka dia manut. Hal ini menunjukkan bahwasanya memang orang ini sama sekali tidak memperhatikan dunia, tidak memperhatikan omongan orang, tidak memperhatikan penampilan, tidak menampakkan amalan ibadahnya. Kalau misalnya dalam suatu daurah ada daurah besar, ya sudah kamu jadi tukang parkir saja ya. Oh siap, enggak masalah. Ya. Oh masa saya jadi tukang parkir, saya membuat acara lah biar nampak misalnya. Kalau ini enggak, orang seperti ini siap. Di mana saja dia ditempatkan, dia siap. Karena memang yang dia harapkan dari amal ibadahnya bukan pandangan manusia, tapi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun mensifati orang ini, in ista'dana lam yu'dhan lahu. Jika orang ini minta izin, maka tidak diberi izin. Memang hal ini menunjukkan memang orang ini sama sekali tidak diperhatikan oleh manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia mulia. Di sisi manusia dia tidak mulia mungkin, penampilannya tidak memungkinkan. Sehingga apabila dia minta izin, dia tidak diberikan izin. Wa in syafa'a, dan apabila dia memberikan syafaat, lam yusaffa, maka syafaatnya tidak diterima. Faedah dua ayat yang tadi telah kita sebutkan dan hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah at-tahdhiru, peringatan yang keras dari keinginan manusia beramal ibadah karena dunia yang balasannya mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya annal ibrata laysat fi surah al-amal. Bahwasanya yang namanya ibrah, pelajaran itu tidak dilihat dari bentuknya suatu amal. Terkadang seseorang dia melakukan amal yang wah, yang besar. Ya. Akan tetapi niatnya karena dunia, maka di sisi Allah amalan tersebut kecil. Seseorang yang dia melakukan amalan yang kecil, mungkin dia berinfak, ada kotak amal dia masukkan 1.000, memang dia punya 1.000, ya kecil, tapi dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yu'khadhu minal ayataini, diambil dari dua ayat tersebut, menunjukkan bahwasanya pemberian Allah terhadap dunia, terhadap sebagian manusia, tidaklah menunjukkan dalil bahwasanya Allah ridho terhadap orang tersebut. Dan sebaliknya, apabila seseorang dia tidak diberikan dunia, tidaklah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang tersebut. Orang yang kaya tidak menunjukkan Allah cinta kepada orang tersebut. Orang yang diberikan kemiskinan tidak menunjukkan bahwasanya Allah benci terhadap orang tersebut. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Syaikh Shalih Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan bab yang ke-37. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-38. Yang diberikan judul oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah au tahlili ma haramallahu faqad takhadhuhum arbaban. Bab, barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang mulia ini ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah penjelasan judul bab yang insyaallah Anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang Anda ambil dari kitab Tamhid. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Yang ini Anda ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang poin yang keempat, hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, selain hukum yang Allah turunkan. Dan ini Anda ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan dalil, Anda ambil dari kitab Tamhid dan Qaulul Mufid. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab. Di sini Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, babu man ata'al ulama, barang siapa yang mentaati ulama atau umara, pemerintah, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, Berarti orang ini telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan. Mengapa bisa yang demikian itu? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, walidzalika wa dzalika, yang demikian itu li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillah. Dikarenakan yang namanya penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin, yang tidak boleh seseorang bersekutu di dalamnya. Masalah halal, ini haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan tanpa dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, maka sungguh dia telah seakan-akan menjadikan dirinya sekutu, ya, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dia menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil, maka seakan-akan dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada orang yang dia mentaati orang tersebut, ini ada orang si A, dia menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Kemudian si B ngikutin si A. Maka hakikatnya si B ini apa? Telah mensejajarkan si A dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya. Definisi dari syirik akbar apa? Mensejajarkan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Di antara kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah penghalalan dan pengharaman. Tatkala seseorang dia ya mengikuti ulama atau umara di dalam hal demikian ini, berarti dia telah apa? Mensejajarkan Allah dengan makhluk. Menjadikan orang ini sebagai arbaban, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk peribadahan ya adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat dan yang semisalnya. Di antara salah satu jenis ibadah yang harus kita tunggalkan kepada Allah adalah kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Tatkala kita mengatakan ini halal, kenapa? Karena Allah halalkan. Maka hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini sesuatu itu halal, kenapa? Karena Allah halalkan. Sesuatu ini adalah haram, kenapa? Karena Allah haramkan. Kita memiliki keyakinan tersebut, ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebaliknya, ya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, berarti apa? Dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, Syaikh Shalih Al-Syeikh di dalam kitabnya Tamhid, kalau dalam buku Ana halaman 412 sampai 413, beliau mengatakan bahwasanya bab ini dan bab selanjutnya sesudahnya, ya, intinya adalah menjelaskan tentang kandungan dari tauhid dan menjelaskan akan kelaziman tahqiqu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Menjelaskan kandungan dari tauhid dan kelaziman merealisasikan persaksian Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di antara konsekuensi, kelaziman, kandungan seseorang dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad adalah rasulnya, kelazimannya di antaranya salah satunya adalah apa? Menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Oleh karena itulah apabila ada orang yang dia telah bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, akan tetapi dia mengikuti ulama, ya, dalam artian dia menghalalkan apa yang dihalalkan ulama padahal itu Allah haramkan, berarti apa? Persaksian tauhid dia khalal, ya, rusak. Kalau seandainya dia sampai mengikuti ulama tersebut sebagaimana nanti kita akan jelaskan, dan dia tahu ulama tersebut telah mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan ulama tersebut, kemudian dia benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa keluar dari Islam. Ini ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ulama itu tugasnya menjelaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan sesuatu yang Allah halalkan dan menjelaskan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi ulama tidak boleh dia menghalalkan dan mengharamkan. Yang namanya menghalalkan dan mengharamkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. dan Rasulnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugasnya ulama adalah apa? Menjelaskan sesuatu yang halal dan menjelaskan sesuatu yang haram. Tatkala kita mengikuti ulama dalam hal yang demikian ini sekedar mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengikuti ulama ini bukan istiqlalan, bukan secara langsung. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengikuti ulama ulil amri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasulnya dan ulil amri. Ulil amri maksudnya di sini apa? Ulama dan umara, kita diperintahkan. Tapi ya, ketaatan kita kepada ulil amri itu mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqlalan, tidak secara langsung. Adapun mentaati secara istiqlalan, secara langsung, ini adalah termasuk dari ibadah. Dan ulama tidak berhak. Ya. Ulama memang kita taati. Jika apa? Jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak ikuti. Ya, ini penjelasan sesoleh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid. Adapun poin yang ketiga, yaitu hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Anda ambil penjelasannya dari kitab Qawlul Mufid halaman 470. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, anna tiba'al ulama awil umara fi tahlili mahramallah awil akas yanqasimu ila thalathati aqsam. Bahwasanya mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mengikuti mereka dalam keadaan ridho. Ya, mengikuti mereka radiyan biqaulihim, ridho dengan perkataan mereka. Muqaddiman lahu, dan mengedepankan perkataan mereka. Sakhitan li hukmillah, dan dia marah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan keilmuan dia, ya. Disertai dia, dengan keilmuan dia, ya, bahwasanya memang ulama atau umara ini telah merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Ya, tapi dia nekat mengikuti ulama. Ya, dia ridho dengan perkataan ulama dan dia benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, fa huwa kafirun. Maka orang ini kafir. Li'annahu kariha ma'anzalallah. Karena dia telah benci dengan hukum Allah. Hukum yang telah Allah turunkan. Baik yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua. Orang yang mengikuti mereka di dalam hal demikian itu. Tapi dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah. Dan dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah bagi hamba dan negara, dan dia meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah. Jadi tipe yang kedua ini, dia mengikuti ulama dan umara di dalam hal yang demikian itu, ya, dalam keadaan dia masih ridho dengan hukum Allah, dan dia mengetahui dan meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum bagi hamba dan negara adalah hukum Allah. Dan dia meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah. Akan tetapi, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, mungkin karena harta, mungkin karena kedudukan, atau jabatan, ataupun yang lainnya, akhirnya dia mengikuti ulama dan umara, ya, di dalam hal yang demikian itu. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan karena hawa nafsu yang ada dirinya. Maka orang yang seperti ini adalah fasik, kufrun asgar, ya, fasik dan masuk ke dalam kufur yang asgar, bukan kufur akbar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, seseorang yang mengikuti ulama karena jahil dan dia menyangka bahwasanya yang demikian itu adalah hukum Allah. Seorang yang dia mengikuti ulama karena jahil dan dia menyangka itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin orang yang hidupnya di pedalaman. Yang di sana ada seorang ustaz, misalnya satu orang ustaz saja yang mengatakan babi celeng halal misalnya. Yang haram itu babi kota. Kalau babi hutan halal misalnya. Dan dia bodoh dia. Tidak ada tempat bodoh dia. Dan dia meyakini itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah. Bagaimana orang yang seperti ini jika mentaati ulama dan umar dalam hal yang demikian itu? Maka ada dua keadaan. Yang pertama, jika memungkinkan bagi dia untuk mencari kebenaran, dan bertanya kepada ahlul ilmi yang lainnya, namun dia meremehkan. Ada kesempatan bagi dia sebenarnya untuk bertanya. Ya, apalagi mungkin di kampungnya sudah ada internet, tinggal buka saja misalnya. Atau ada seorang ustadz yang beda, tinggal tanya saja misalnya. Bisa dia bertanya, tapi dia meremehkan, tidak mau. Maka yang seperti ini adalah hukumnya dia berdosa. Fahuwa athimun, dia berdosa atas kejahilannya. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilmi tatkala dia tidak memiliki ilmu. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua, jika tidak memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu, tidak memungkinkan. Dia di pedalaman, ya, listrik tidak masuk. Satu-satunya yang ada di kampungnya ya ustadz itu aja. Ya, tidak ada sarana untuk menuntut ilmu. Maka orang yang seperti ini jahilnya ma'dzurun. Ma'dzur, dimaafkan. Ya, orang yang seperti ini dimaafkan kejahilannya. Jadi dari faedah ini kita bisa ambil kesimpulan, ternyata yang namanya jahil tidak selamanya dimaafkan. Dilihat situasi dan kondisi keadaan orang yang jahil tersebut, di mana dia hidup dan dalam perkara apa dia bodoh. Ya, kalau dalam perkara yang orang paling awam pun di dalam orang Islam ini paham tentang hukumnya, tapi kalau dia tidak tahu, maka tidak ada udzur baginya. Seperti wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan. Ini kan ma'ruf ini. Orang yang paling awam saja dalam umat Islam ini paham. Ya, kalau ada orang Islam tidak meyakini akan kewajiban sholat 5 waktu, maka ya bisa jadi jahilnya ini tidak diberikan udzur. Kemudian di mana dia tinggal misalnya? Kalau dia tinggal di suatu daerah yang berkembangnya ilmu, ya dia bisa menuntut ilmu, tapi kalau dia bodoh, maka bodohnya bisa tidak dimaafkan. Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu poin keempat, hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum selain yang Allah turunkan. Ana ambil dari kitab Qaulul Mufid ayat 471. Tadi poin yang ketiga terkait dengan orang yang mengikuti ulama atau umara, sekarang terkait dengan ulama atau umara atau seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin bahwasanya Allah mensifati para hakim yang mereka berhukum dengan hukum yang selain Allah turunkan dengan 3 sifat. Itu dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Al-Maidah ayat 44. Kemudian Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Ini Al-Maidah ayat 35. Kemudian Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Ayat 37. Para ulama khilaf. Ya. Apakah 3 sifat ini memiliki makna yang sama? Maksudnya zalim di sini ya kafir, fasik ini ya kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kafiruna humud zalimun. Dan orang-orang kafir itulah mereka adalah orang-orang yang zalim. Begitu dengan fasik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina fasaqu famawahum annar. Ya, adapun orang-orang yang mereka fasik, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Apakah pensifatan 3 hal ini, kafir, zalim, dan fasik, sama dalam artian kufur akbar, keluar dari Islam, ataukah berbeda? Ya, ada pendapat ulama mengatakan ini sama maksudnya. Ya, satu sifat. Akan tetapi yang lebih roji, yang dipilih oleh Syaikh Shalih Utsaimin bahwasanya, wakila innaha limusufina mutaaddidina. 3 sifat tersebut adalah 3 sifat yang berbeda. Dan inilah wahada huwa raji, dan inilah yang raji. Seseorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia bisa dikafirkan, ya, dia bisa zalim, dia bisa fasik sesuai dengan keadaan dia. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Seseorang yang dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah dikatakan kafir kufur akbar jika dalam tiga keadaan. Jika dalam tiga keadaan. Yang pertama, idza taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain apa yang Allah turunkan. Ya, jika dia memiliki keyakinan, ya, bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Walaupun dia, misalnya walaupun dia tetap meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Misalnya ada seorang hakim, ya saya yakin 100% sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Yang paling bagus adalah hukum Allah. Tapi enggak apa-apa berhukum dengan hukum selain Allah, monggo-monggo saja. Maka dia masuk ke dalam kategori jenis yang pertama, al-kafirun, kafir. Ya. Walaupun dia meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Kalau dia membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah, kafir dia, kufur akbar. Kemudian yang kedua, idza taqada anna hukma ghairillahi mithlu hukmillah. Jika dia memiliki keyakinan bahwasanya hukum selain Allah sama dengan hukum Allah. Ya, sama, sama baiknya. Misalnya hukuman bagi orang yang berzina yang dia sudah memiliki istri atau suami. Di dalam hukum Islam dia harus dirajam sampai mati. Oh, datanglah hukum yang lainnya. Misalnya di penjara selama 20 tahun misal. Kemudian ada seorang hakim, dia memiliki keyakinan, oh ini sama baiknya nih, enggak apa-apa. Ya sama-sama bagus nih. Silakan pakai yang mana saja boleh, wong sama-sama bagusnya. Gitu ya. Tapi kalau yang pertama itu, dia yang pertama jenis yang tadi yang pertama itu, dia meyakini, oh ini bagusan hukum Islam. Dirajam biar kapok. Tapi ya ropopo, enggak apa-apa pakai hukum selain hukum Allah. Ini yang pertama. Kalau yang dua meyakini apa? Sama-sama bagusnya. Ini juga kafir. Yang ketiga lebih parah adalah jika dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih bagus dari hukum Allah. Lebih bagus. Ustaz 20 tahun saja di penjara. Wong dia suka sama suka toh misalnya. Ya, kelihatannya kalau zaman sekarang sudah enggak ini deh. Ya, melanggar hak asasi manusia. Kalau bisa enggak dihukum juga enggak apa-apa asal dinikahin aja. Misalnya ya. Dia menganggap bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka ini jelas ya keluar dari Islam. Kufurnya adalah kufur akbar dan masuk ke dalam firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Adapun yang kedua yang disifati zalim oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika seorang hakim dia meyakini bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara. Dan dia meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kata beliau, ya, karena kebencian dan kedengkian dia kepada orang yang dia hukumi, ya, mendorong dia untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hakim, si A ini seorang hakim dia. Yang sedang dihakimi adalah si B nih, sedang dihakimi si B. Ya. Misalnya dalam perkara warisan misalnya. Kalau laki-laki dan perempuan bandingnya 2:1. Hakim ini tahu nih, kalau seandainya berhukum dengan hukum Allah, maka si B ini dapat warisannya lebih banyak misalnya. Ya. Akan tetapi, si A ini, hakim ini, dia ternyata memiliki apa? Dendam kesumat dengan si B. Ya mungkin dulunya pernah satu sekolah, kemudian si A ini pernah diejek ataupun yang semisalnya, misalnya itu ya. Intinya hakim ini memiliki apa? Hasad dan dengki terhadap orang yang dihukumi. Sehingga akhirnya si A ini berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala biar si B-nya kalah. Maka hakim A ini dia berbuat zalim kepada siapa? Kepada si B. Ya. Jadi seorang hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah tidak semerta-merta kita kafirkan. Kita lihat situasi dan kondisinya. Keyakinannya bagaimana? Kalau dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara adalah hukum Allah, dan dia memiliki keyakinan wajibnya menerapkan hukum Allah, tapi karena rasa hasad dan dengki terhadap orang yang dia sedang hukumi, akhirnya mendorong dia apa? Berhukum dengan hukum selain Allah, maka orang yang seperti ini zalim. Tidak sampai kufur akbar. Kemudian yang ketiga adalah fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dijelaskan ya, jika seorang hakim yang dihukumi fasik ini, dia memiliki keyakinan sama dengan yang zalim. Ya, dia meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, wajibnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, mungkin karena harta ataupun yang semisalnya, akhirnya dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si B dapat kasus si A, seorang hakim dia menghakiminya. Ya. Kalau pakai hukum Allah, B-nya kalah. Kalau pakai hukum selain Allah, B-nya menang. Besoknya penetapan hukum. Si B datang ke rumah hakim A, dikasih satu koper uang. Ya, besok kamu harus memenangkan saya. Tapi konsekuensinya apa? Hakim ini harus berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, karena dia lihat uang, akhirnya besoknya dia apa? Berhukum dengan hukum selain Allah. Maka hakim ini adalah fasik. Ya, karena hawa nafsunya. Ya. Mungkin ini dulu ya yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan pada penjelasan dalil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.